son karena iso ambibiko selawase ngomong ambibiko tapi kalani mane ceritane wes beto saiki riko wes segono iko wawo Sampai